Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaqah yang ke-22 dari silsilah belajar tauhid adalah tentang takut kepada Allah. Di antara keyakinan seorang muslim, ayyuhal ikhwah, adalah bahwasanya manfaat dan mudarat adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Seorang muslim tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Takut kepada Allah yang dibenarkan adalah takut yang membawa pelakunya untuk merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkannya, dan membawanya untuk menjauhi larangan Allah SWT dan melaksanakan perintahnya. Bukan takut yang berlebihan, yang membawa kepada keputusasaan terhadap rahmat Allah, dan juga bukan takut yang terlalu tipis, yang tidak membawa pemiliknya kepada ketaatan kepada Allah. Takut seperti ini adalah ibadah. Tidak boleh sekali-kali seorang muslim menyerahkan takut seperti ini kepada selain Allah. Dan barang siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti orang yang takut mudarat wali fulan yang sudah meninggal, kemudian takut tersebut menjadikan dia merendahkan diri di hadapan kuburannya dan juga mengagungkannya. Hendaknya seorang muslim meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berkata, yang artinya, dan aku tidak takut dengan sesembahan kalian, mereka tidak memudarati aku kecuali apabila Rabku menghendakinya. Surat Al-An'am ayat yang ke-80. Di antara takut yang diharamkan adalah takutnya seseorang kepada makhluk yang melebihi takutnya kepada Allah, sehingga takut tersebut membuat dia meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah, seperti orang yang meninggalkan jihad yang wajib atasnya karena takut kepada orang-orang kafir, atau tidak melarang kemungkaran karena takut celaan manusia padahal dia mampu. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian, wahai orang-orang yang beriman, dengan wali-walinya, dengan penolong-penolongnya. Karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Di antara cara menghilangkan rasa takut kepada makhluk yang diharamkan adalah berlindung kepada Allah dari bisikan setan dan mengingat sabda Nabi SAW yang artinya, ketahuilah bahwa seandainya umat semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberikan mudarat kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Diperbolehkan takut yang merupakan tabiat manusia, seperti takut kepada panasnya api, binatang buas. Dan takut yang seperti ini bukanlah takut yang merupakan ibadah, dan juga bukan takut yang membawa seseorang meninggalkan perintah atau melanggar larangan Allah. Ini adalah takut yang tabiat yang para nabi pun tidak terlepas darinya. Itulah halaqah yang ke-22, dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.